Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Ratna dari Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau sang istri belum siap untuk punya anak, sedangkan suami pengen anak? Sudah menikah, istrinya belum siap punya anak, sementara suaminya sudah pengen. Itu mungkin sekali terjadi. Cuman umumnya dalam pernikahan itu selalu rindu punya anak. Kalau ternyata istri belum siap, mungkin dilihat apa sih yang menjadikan sebab dia belum siap. Bawa kepada masalah keyakinan. Jika ada orang menunda kehamilan hanya karena takut tidak bisa membiayai anaknya, itu yang haram. Kalau ada orang menunda kehamilan karena faktor yang lainnya, pengen menyelesaikan sekolahnya, atau karena nunggu dia terlalu kecil mungkin, atau karena masih sibuk, khawatir nanti belum apa-apa, itu masih sah-sah saja. Tapi dengan caranya nanti, cara menghindar kehamilan itu adalah dengan cara yang benar. Ini babnya bab kontrasepsi nanti. Tapi yang tidak dibenarkan, makanya kita tahu sebabnya apa. Yang tidak dibenarkan adalah orang menghindar dari kehamilan karena takut tidak bisa memberi makan. Itu yang gak boleh sama sekali, karena kurang ajar sama Allah. Selama ini yang ngasih makan siapa? Semut, kucing, cicak, semua Allah yang ngasih makan. Jadi harus kita bangun. Gak boleh orang tidak punya, menunda kehamilan gara-gara dia tidak takut tidak bisa beri makan. Itu satu hal yang tidak diperkenankan. Bahkan setiap anak ada rezekinya masing-masing. Setiap anak ada rezekinya masing-masing. Jadi perlu ditanya dulu sebabnya apa. Kalau memang ternyata sebabnya jelas, ya, apakah dia sakit, atau memang mohon maaf mungkin punya namanya orang takut. Ya, kalau takut melahirkan, ada mungkin seorang perempuan yang takut melahirkan, mungkin. Kalau sudah begitu tinggal dikuatkan hatinya dulu, diberi pemahaman, diberi motivasi bahwa saya melahirkan itu sudah alami, itu enggak usah pusing-pusing deh. Kambing aja melahirkan tenang-tenang saja kok. Bukan berarti perempuan kayak kambing. Artinya apa? Sudah itu alami. Ibu-ibu langsung ngomong, "Ya Bu, ya laki-laki enggak melahirkan." Dan kenyataannya itu sudah seperti itu. Kambing, kucing, binatang semuanya lihat, mereka juga enggak bingung urusan kelahiran, apalagi manusia yang punya iman. Tapi sakit, ya sakit. Memang sakit, tapi kenyataannya mana-mana wanita normal selalu merindukan kelahiran. Semua wanita normal rindu pada kelahiran. Mohon maaf, bukan kayak kucing. Artinya apa? Semua ini adalah alami. Allah atur semuanya. Akal tidak bisa menjangkau. Ternyata melahirkan. Saya pun mikir kadang-kadang, kok mau ya perempuan itu hamil? Kadang-kadang saya mikir begitu. Wong kalau sudah membayangkan saja, kita tuh bayangin sakit saja. Mau sakit bulan depan, mau sakit, kayak apa? Kan begitu ya. Bayangin mau sakit. Ini hamil, kelahiran, taruhannya nyawa. Kembali kepada kuasa Allah. Begitulah Allah titipkan sesuatu yang istimewa di hati seorang perempuan, sehingga melahirkan berkali-kali pun juga mau, gak ada masalah. Jadi ini adalah alami. Nah, kalau ada seorang wanita tidak mau hamil, ditanya dulu sebabnya apa. Kalau permasalahan masalah keimanan, diyakinkan masalah keimanannya. Kalau masalah kesehatan, harus paham seorang laki-laki, karena masalah kesehatan ya, ini harus bisa dibedakan. Masalah kesehatan penting dong, jangan sampai mati dong. Mungkin ada riwayat jantung, kata dokter kalau melahirkan ya bahaya. Nah, kalau begitu ya jangan dipaksain dong, karena dokter yang boleh dipercaya dalam hal ini. Perlu ditanya dulu. Jangan egois dia sebagai seorang laki-laki, dan jangan egois sebagai seorang perempuan. Karena sekarang ada pemikiran kacau, ada perempuan gak mau melahirkan. Kenapa? Dititipkan saja di rahimnya orang lain. Nah, ini aneh-aneh itu. Anda kan di barat sana kan mau titip di rahimnya orang dan sebagainya, mau teknologi dan sebagainya. Terlalu gila teknologi dia. Biar tampak bodi saya tetap. Bodi mobil, bodi apa. Orang kok mikir gitu. Ini adalah dari Allah, kasih sayang. Kalau dia merasakan melahirkan, ada rasa sakit yang dirasakan, kasih sayang semakin tinggi kepada seorang anak. Capek yang dirasakan, semakin cinta kepada seorang anak. Semakin banyak pengorbanannya, semakin terikat hatinya. Nah, kan jadi ibu, semakin banyak perjuangan Anda, semakin banyak cinta Anda kepada sang anak. Seperti itu insyaallah ya. Ditanya dulu. Wallahu a'lam bishawab.